Sadar bilih kabujeng mot. Ayo, jangan atap. Kapan cewek kayak gitu? Jadi nyata mata beliun, osok mama mungkin, jangan, osok terer. Tapi kan osok kiti, nama nama kesan nama itu pemilik oe. Sebetulnya pak oe masih ada di usaha. Ayah beja, cenah rame oke narkoba. Saha atuh anu sok marangena jadi aku nah geus aya panarti banti pamarentah tapi geuning sakadang bandar masih laliar kapan ku sebut aparat di suap calana sadar bilih kamu jemot ayo erik kati ngaran jadi monon ajar jadi gongri erik jadi dongdot cuma mana deh halala ada penting makan oe masih di kautungan jadi oe bisa ngirut cuni ayah beja rame kene prostitusi nah geus aya panarti banti pamarentah tapi geuning madon beuki lowan mulia sadar bilih kabujeng modal sekali, omat pula kesaruh.